Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum, masih melanjutkan dari kitabut tauhid. Al-Imam rahimahullah membawakan bab tawakul, di antara jenis ibadah tauhid. Ibadah yang sangat besar adalah tawakal. Dan telah disebutkan makna tawakal secara lughatan, dan juga setelah disebutkan beberapa hal yang harus ada di dalam urusan tawakal. Harus bersandar kepada Allah dengan benar dan secara nyata. Yang kedua, melakukan sebab yang diizinkan oleh syariat. Dua ini harus ada di dalam tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang bertawakal naam hanya dengan sebab dan melupakan kepada Allah, berarti dia telah melalaikan hikmah yang Allah ciptakan adanya sebab. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala tidak melakukan sebab, maka ini tawakal yang seperti tawakalnya orang-orang sufiyin. Maka hendaklah tawakal terkumpul dua perkara tersebut. Lalu disebutkan tawakal ada tiga macam. Tawakal ibadah wa khudu'. Tawakal ibadah harus diberikan kepada Allah saja. Barang siapa yang memberikan tawakal ini kepada selain Allah, maka dia terjatuh kepada syirik akbar. Seperti bertawakalnya ahlul kubur kepada penghuni kubur yang diyakini bahwa yang di dalam kubur bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, sehingga mereka bersandar dengan sempurna kepada ahlul kubur. Maka ini adalah jenis tawakal yang syirik kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, bertawakalnya seorang kepada manusia pada urusan rezekinya atau penghidupannya dan yang selainnya. Maka bersandarnya dia kepada manusia terjatuh kepada asyirkul asghar, syirik yang kecil. Karena yang bisa memberikan rezeki, yang bisa memberi penghidupan, hakikatnya hanya Allah Azza wa Jal. Sekalipun melalui tangan manusia, maka hati tidak boleh bersandar kepada manusia. Kalau sampai hati bersandar kepada manusia tersebut, maka jatuhlah kita kepada asyirkul asghar atau asyirkul khafi, syirik yang samar. Dan ini banyak terjadi di tengah kehidupan manusia. Nah, yang ketiga adalah tawakal, yakni seorang mewakilkan suatu urusan kepada seorang yang mampu melakukannya, atau dengan bahasa lain at-tawqil, mewakilkan. Maka mewakilkan sesuatu yang manusia mampu melakukannya, namun ingat tanpa ada keyakinan. Naam, terjadinya sesuatu itu karena orang tersebut, maka itu boleh. Sekalipun mewakilkan kepada orang, maka tetaplah hati meyakini bahwa semua terjadi dengan sebab Allah Azza wa Jal. Maka hal seperti ini boleh. Dengan syawahid dan dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah kita ketahui wa mimma sabaqa, kita lanjutkan wa mimma sabaqa, kata Syekh Utsaimin, maka dari apa yang telah lewat tadi, yatabayyanu anna tawakkula min a'lal maqamat. Yang namanya tawakal merupakan kedudukan yang sangat tinggi dalam ibadah. Wa annahu yajibu 'alal insani ayyakuna mustakhiban fi jami'i syu'unihi. Dan wajib bagi setiap orang, seorang muslim wahid, agar selalu mustahiba, menyertakan sikap tawakul mustahaban fi jami'i syu'unihi, dalam segala urusannya. Segala urusan harus diiringi dengan tawakal. Itulah sifat orang mukmin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah bertawakal jika kalian orang mukmin. Semakin kuat imannya, semakin kuat tawakalnya. Seorang semakin kuat imannya, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin lemah tauhidnya, semakin lemah tawakalnya kepada Allah. 20. Naam, meninggalkan sifat-sifat yang kelompok qadariyah. Karena qadariyah tidak percaya Allah menciptakan takdir. Semua urusan diserahkan kepada manusia. Berarti mereka mu'attilah, mu'tazilah, dan qadariyah. Mereka kelompok yang tidak menerapkan ibadah tawakal. Kenapa kata Syekhul Islam? Lianna al-mu'attilata ya'taqidun. Karena kelompok mu'attilah. Mu'attilah itu kelompok kaum muslimin yang mereka meyakini Allah tidak punya sifat. Allah punya nama alim, maha, yang maha mengetahui, bila ilmin, tanpa ilmu. Allah sami' yang maha mendengar, bila sama' tanpa pendengaran. Allah basir yang maha melihat, bila basor tanpa melihat. Itu kelompok mu'attilah, seperti kelompoknya Jahm bin Safwan. Pengikutnya Jahm bin Safwan. Mereka kata Syekhul Islam, yataqidun, meyakini, intifa as-sifat anillah, tidak adanya sifat-sifat untuk Allah. Allah maha tahu tapi tanpa ilmu. Maknanya apa? Kalau tidak pakai ilmu berarti apa? Bodoh. Allah maha melihat tanpa penglihatan, berarti maknanya apa? Buta. Itu Jahm bin Safwan, Mu'attilah. Wal insanu yala yatamidu illa ala man kana kamilus sifat al-mustahakkah. Sedangkan tawakal, seorang tidak akan bersandar kecuali kepada yang sempurna sifatnya, yang berhak untuk disandari kepadanya. Kan begitu. Allah maha mampu tapi tidak pakai kemampuan. Berarti maknanya apa? Tidak mampu. Berarti tidak pantas bertawakal kepada sesuatu yang tidak mampu. Itu konsekuensinya ya Mu'attilah. Li'annahu ya'tamidu alaih. Ini Mu'attilah karena menolak sifat sehingga tidak bertawakal kepada Allah. Karena Allah tidak punya sifat. Dan ini kelompok yang sangat jelek. Tidak mungkin kata Syekhul Islam nama tanpa sifat. Setiap nama pasti punya sifat. Satu atau lebih. Lalu bagaimana Allah punya nama sampai 99 dalam hadis Bukhari dan Muslim? Kok kamu tidak yakin punya sifat? Berarti ini sama saja mengingkarinya adanya Allah yang sempurna. Sehingga mereka tidak bertawakal dengan Allah karena Allah tidak punya apa? Sifat. Makanya sebagian ulama mengkafirkan kelompoknya Jahm bin Safwan. Kufur. Wa kadzalikal qadariyatu. Yang kedua, kelompok Qadariyah. Qadariyah tidak mengimani Allah menciptakan takdir yang terjadi. Innal abda mustaqillun bi'amalihi. Orang Qadariyah meyakini manusia itu lepas dengan segala kemampuannya. Terlepas dari takdirnya Allah dengan berbuat. Wallahu laisa lahu tasarruf. Allah tidak ada andil mengatur fi a'malil ibad, dalam urusan perbuatan hamba. Nah, kalau seperti ini, Allah tidak ikut mengatur perbuatan hamba, berarti Allah tidak pantas untuk dijadikan tempat bersandar. Itu Qadariyah. Wa min sama na'rifu anna tariqas salaf wa khairut turuqi wa bihi takammala jami'al ibadat. Dari sini kita tahu barakallahu fik bahwa metode pemahaman salaf adalah sebaik-baik metode dalam memahami agama. Manhaj yang paling baik dalam memahami agama ini adalah metodenya salafus saleh. Bukan metodenya Qadariyah, bukan pula Jahmiyah, bukan pula Mu'tazilah. Nah, maka dengan ini, dengan metode salaf, takammala, sempurnalah semua jenis ibadat. Watatimmu bihi jami'u ahwalil ibad abidin. Dengan itu semua akan sempurna semua keadaan para hamba. Barakallahu fik. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafiyin adalah sosok-sosok manusia yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Bukan lemah, bukan lembek jiwanya, tapi kuat, tegar menghadapi segala keadaan. Kenapa? Karena dia punya sandaran yang maha kuat, maha perkasa, Rabbul Alamin. Barakallahu fiik. Keadaan kaya apapun, tegar, di atas prinsip agamanya. Itulah agama tauhid, menciptakan manusia yang kokoh, tidak goyah, karena sebab menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada manusia, tetapi bersandarnya penuh kepada Allah, tentunya dengan melakukan sebab yang disyariatkan. Nah, bertawakal tapi melakukan sebab yang disyariatkan, tidak melakukan kesyirikan sebagaimana orang bertawakal tapi melakukan kesyirikan dengan mempraktikkan praktek-praktek kesyirikan, menggantungkan tali-tali di lehernya untuk menolak bala atau menarik manfaat. Itu adalah praktek tawakal yang terjatuh kepada kesyirikan. Inna tiwala tasyirkun, sesungguhnya memakai tiwalah, jimat-jimat, adalah termasuk praktek kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Setelah disebutkan di sini enam pengertian tawakal, maka Asy-Syaikh rahimahullah akan menyebutkan dalil. Wa qad dzakara al-mu'allifu fi hadzal babi arba' ayatin. Syekhul Islam menyebutkan dalam bab ini ada empat dalil ayat. Awaluha, yang pertama, ma ja'alahu tarjamatan lil bab. Dalil yang pertama, kita masuk dalil apa yang dipakai oleh mu'allif di dalam tarjamah, judul dari bab. Surat yang dibawakan oleh mu'allif, surat yang pertama, Al-Ma'idah 23. Al-Ma'idah 23. Barakallahu fik. Kita baca ayatnya. Qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu, kalian bertawakal. Perintah. Kalian bertawakal wahai kaum mukminin. In kuntum mukminin, jika kalian orang-orang yang beriman. Al-ayah. Ayat ini dimulai dengan kalimat wa'alallahi. Wa'alallahi taqdimul ma'mul yadullu 'alal hasr. Didahulukan ma'mul, maf'ul. Fatawakkalu 'alallah. Ya? Tapi didahulukan wa'alallahi, ma'mulnya di depan. Maksudnya apa? Tufidul hasr. Ini menunjukkan makna meringkas. Maksudnya meringkas, 'alallahi la ala ghairi, kepada Allah bukan kepada selain Allah. Ya, seperti ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ka maf'ul. Na'budu fi'il. Seharusnya fi'ilnya di depan kata kerjanya. Maf'ulnya di belakang, tapi didahulukan, mengandung makna hasr. Hanya kepada engkau kami beribadah. Naam. Demikian pula dalam ayat wa'alallah, ini mengandung makna al-hasr. Kepada Allah, bukan kepada selainnya bertawakal. Bukan kepada jin, bukan kepada batu, bukan kepada kuburan. Barakallahu fik. Tetapi hanya kepada Allah. Fatawakkalu, apa tawakkalu? Ai i'tamidu, bersandar. Bersandarnya hati. Hah? Hati itu bersandar kepada Allah. Wal fa'u li tahsinil lafad. Di sini ada tambahan fa, tawakkalu, sebagai tahsin, pembagus lafad. Walaisat atifah, tapi bukan huruf huruf ataf, kata mu'alif. Li'anna fil jumlah harfun ataf wa huwal wawu. Karena sudah ada huruf atafnya, itu huruf wawu. Wala yumkin anatifal jumlah bi'atifain. Tidak mungkin dalam satu jumlah atafnya dua. Wa alallah, fatawakkalu. Wawunya ataf, fa-nya tidak mungkin ataf. Begitu. Fatakunu li tahsinil lafad, mengandung makna untuk memperbagus lafad saja. Naam, kaqauli ta'ala balillah fa'bud. Bahkan kepada Allah fa'bud, kamu beribadah. Wa takdir balillah u'bud. In kuntum mu'minin. Walallahi, dan hanya kepada Allah saja. Fatawakkalu, kalian bertawakal. Jangan kepada selainnya. In kuntum mu'minin. In dalam bahasa Arab adalah syartiyah, huruf syarat. Dan fi'lu syart kuntum, fi'ilnya kuntum. Wa jawabuhu, adapun jawabannya sebagian mengatakan innahu mahdhuf, terbuang. Dala 'alaihi maqabla, telah ditunjukkan kalimat sebelumnya. Ya. Artinya jika kalian orang yang beriman, maka bertawakallah hanya kepada Allah, begitu. Berarti kalau dia orang mukmin, tawakalnya hanya kepada Allah. Iya. Wa taqdirul kalam, in kuntum mukminin fatawakkalu. Jika kalian orang mukmin, bertawakal. Wakila, sebagian mengatakan innahu fi misli hadza tarkib la yahtaju ila jawab. Sebagian ulama mengatakan susunan seperti ini tidak ada jawabannya. Jawab syarat, iktifa bima sabaq. Sudah cukup kalimat sebelumnya. Fayakunu ma sabaqa annahu fa'alun fi'lun mu'allaqun bihadha syai' wa hadha arjah. Dan ini yang lebih kuat. Li'anal asla adamul hadfi. Wa qalu ashabi Musa, ayat ini Al-Ma'idah ayat 23 adalah ucapan para pengikut-pengikut Nabi Musa. Ya. Yakni dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya, Musa memerintahkan kepada kaumnya, ya qaumid hulul ardhal muqaddasah. Kaumku, masuk ke kota yang suci. Bumi yang suci maksudnya adalah ardu Palestine. Masuk kalian ke Palestina, kaumku. Kenapa? Karena Palestine waktu itu zamannya Nabi Musa dikuasai oleh para penyembah berhala, wasaniyin, para penyembah berhala. Maka Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi dkhulu ardhal muqaddasa. Kaumku, masuk. Maksudnya masuk berjihad, perang melawan musuh-musuh Allah. Ayo masuk ke kota ini. Berjihad, menebarkan tauhid, melenyapkan syirik di muka bumi. Naam. Agar kota Baitul Maqdis aman dari kesyirikan. Begitu. Karena dikuasai oleh orang penyembah berhala. Itu kaumnya Nabi Musa. Diperintahkan seperti itu. Iya. Untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah. Iya. Maka kaumnya Nabi Musa, Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Musa, di Palestine itu ada kaum jabbarin, kaum yang kuat. Banyak kuat lagi. Kita sedikit, senjatanya ada lengkap lagi. Jadi kaumnya Nabi Musa ketika diperintah oleh nabinya langsung muncul etang-etung. Kaumnya banyak sekali musuh kita. Di dalam kota Palestina ini, ya Musa, qauman jabbarin, kaum yang perkasa. Begitu. Takut. Wa inna lanadkhulaha. Kami tidak mau masuklah. Hatta yahruju minha, sehingga mereka keluar sendiri. Gitu. Kita tunggu aja lah. Tidak usah apa? Perang. Kita tunggu sampai kaum itu apa? Keluar sendiri. Itu kaumnya Nabi Musa. Ini sungguh ucapan yang menunjukkan mereka itu takut dengan keadaan. Ya, maka Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kaumnya Nabi Musa. Qala rajulan, ada dua orang dari kalangan Bani Israel, min ahlil iman, minalladzina yakhafun, yang mereka takut kepada Allah. An'amallahu alaihima, yang Allah anugerahkan nikmat kepada dua orang ini. Udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian semua melalui pintu-pintu. Fa'idha takhaltumu fa'innakum ghalibun, kalau kalian masuk, kalian menang. Lalu dilanjutkan ayat ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu kisahnya. Jadi ayat ini mengisahkan kaum Bani Israel. Kita tahu kaum Bani Israel banyak ngeyel kepada Nabi Musa. Diperintah kayak gini, punya alasan ini. Bila ini alasannya ini. Begitulah Nabi Musa sabar menghadapi kaumnya. Disuruh berangkat berjihad, kita idhab anta wa rabbuk. Dalam ayat yang lain, pergilah kamu bersama siapa? Rabbmu. Kami duduk saja. Faqatila, silahkan kamu wahai Musa dengan Rabbmu berperang melawan mereka. Kami duduk. Itu ucapannya mereka. Barakallahu. Padahal Palestine dikuasai oleh para penyembah berhala. Masjidil Aqsa tidak mungkin dimakmurkan oleh orang musyrik. Mungkin apa tidak? Iya, tidak mungkin. Karena Allah sudah mengatakan, makana lil musyrikin ayya'muru masajidallah. Tidak mungkin orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufri, karena menyaksikan atas diri mereka adanya kekufuran. Ulaika habitat amaluhum, mereka itu orang yang hapus amalannya. Wa finnarihum khalidun, di dalam neraka kekal di dalamnya. Mungkin apa tidak orang musyrik memakmurkan masjid? Mungkin? Tidak mungkin. Lalu siapa yang memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Tidak lain yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah, orang yang beriman, bertauhid. Ahlu tauhid, orang yang paling mencintai masjid-masjid Allah. Dimanapun berada, dia selalu rindu dengan masjid-masjid Allah. Kenapa? Itulah sifat orang mukmin. Maka kalau dia orang musyrik, berat memakmurkan masjid. Ya, sholat lima waktu berat bagi dia. Memakmurkan dengan taklim, ibadah berat bagi dia. Na'udzubillah. Bahkan kadang kuburan lebih ramai dari masjid. Kuburan. Yang mana Nabi melarang untuk menegakkan sholat, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini suci semuanya. Kecuali makbarah wal hammam. Kecuali kuburan dan WC. Dua tempat. Seharusnya tidak dimakmurkan. Tetapi berapa banyak. Orang yang di hatinya ada kesyirikan. Berat memakmurkan masjid Allah. Dan itulah mereka yang Allah katakan syahidina ala anfusihim bil kufur. Tapi yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Demikian pula na'am Masjidil Aqsa. Kota suci yang Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menguasainya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Umar ibn Khattab. Masjidil Aqsa jatuh dan dikuasai oleh ahlu tauhid, pasukan kaum muslimin pada zaman Umar ibn Khattab. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala selalu menjaga diri kita dan kaum muslimin dan masjid-masjid yang kita tahu Masjidil Aqsa punya keutamaan yang sangat besar. Ibadah di sana sangat besar nilainya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nama masjid yang disebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tayyib. Maka Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya untuk pergi dan menguasainya. Namun sebagian kaumnya tidak mau berangkat, mereka malah kepengin duduk, bahkan memerintahkan Nabi Musa untuk berangkat bersama Tuhannya, Robnya, dan mereka duduk menunggu kaum yang menguasai Palestina keluar. Barakallahu fiik. Namun Allah ingatkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang yang beriman. Jadi ayat ini adalah kata mu'alif, qaulu ashabi Musa, ucapan pengikut Nabi siapa? Musa. Dua orang tadi. Ada dua orang yang tegar, ayo masuk kota Palestina. Kalau kalian masuk, menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Itu kisahnya. Fi hadhil ayah tufidu, dari sini diambil faidah, anna tawakkula minal iman. Wa min muqtadhayatih. Dari ayat ini kata Syekh diambil satu faidah, bahwa yang namanya tawakal termasuk dari iman. Tawakal termasuk dari iman. Dan termasuk muqtadhayatih, konsekuensi orang yang beriman. Konsekuensinya orang mukmin tawakal kepada siapa? Kepada Allah. Bukan bertawakal kepada jin, bukan bertawakal kepada batu, na'am, atau kepada ahlul kubur, tapi hanya kepada Allah. Itulah orang mukmin. Kamalau kulta, seperti kalau kamu mengatakan, in kunta kariman fa akrim dhaifa. Seperti kata orang, kalau kamu orang yang mulia, maka muliakanlah tamu itu. Orang yang mulia itu orang yang memuliakan tamu. Kalau Anda merasa orang yang mulia, muliakanlah tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan siapa? Tamunya. Berarti kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, termasuk sifat orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, kalau ada tamu, muliakan. Haknya tamu 3 hari. Lebih dari 3 hari, sedekah. Sedekah. Memberi jamuan ikhlas lillah. Ya? Kalau Anda orang yang karim, tidak bakhil. Kalau Anda orang yang karim, orang yang dermawan, orang yang mulia, ada tamu, suguh dia sesuai kemampuanmu. In kunta karim fakrimid dhaif. Tayyib, fayaqtadil ay anna ikramad dhaif minal karam. Maka dari sini menunjukkan memuliakan tamu termasuk jenis al-karam. Sikap mulia. Sikap mulia. Wa hadhil ayat, dari ayat ini juga diambil faidah, taqtadi intifa'u kamalil iman bintifa'i tawakul. Dari sini juga diambil satu faedah sebagai konsekuensinya hilangnya kesempurnaan iman. Intifa' kamalil iman, hilangnya kesempurnaan iman bintifa'i tawakul. Dengan hilangnya tawakal alallah, kepada Allah. Ya. illa in an illa in hasala i'timadu kulli ala ghairillah fa huwa syirkun akbar. Kecuali kalau bersandarnya kepada selain Allah, bersandar yang sempurna, maka jatuhnya syirik akbar. Bukan hilang sempurnanya, jatuh kepada syirik akbar. Karena syirik akbar yantafi lahu al-iman kulluh. Yang namanya syirik akbar menghilangkan iman secara keseluruhan. Itu syirik akbar. Kalau syiriknya asghar, menghilangkan kesempurnaan sebagian amalan. Tapi kalau syirik akbar, jatuhnya menghilangkan semua keimanan. Barakallahu fik. Itulah ayat yang pertama yang disebutkan oleh muallif, bahwa kita diperintahkan bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kedua, surat Al-Anfal, ayat yang kedua. Qauluhu ta'ala innamal mu'minun, tidak lain orang-orang mukmin. Alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan Allah. Idza dzukirallah, apabila disebutkan Allah. Naam. Ketika disebutkan Allah Azza wa Jalla, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wajilat ay khafat, takut. Kalau disebutkan Allah, hatinya takut. Nah, apabila dibacakan, ditakut-takuti dengan ancaman Allah. Takutlah dari api neraka. Takutlah dari dosamu, karena dosamu terancam dengan neraka. Takut dia. Itu orang mukmin. Diingatkan dengan ancaman-ancaman Allah, takut. Takut. Itu orang mukmin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah Quran, dibacakan Al-Quran. Zadathum imana, menambahkan kepada mereka ayat itu keimanannya. Ayat menambah keimanan. Barakallahu fiik. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini syahidnya. Dan hanya kepada Allah Azza wa Jal mereka bertawakal. Ini syahid di dalam bab wa alallahi, dan hanya kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan tiga sifat orang mukmin. Yang pertama, kata Syekh di sini, innama, tidak lain, adatul hasr. Wal hasr huwa isbatul hukum, menetapkan sebuah hukum. Tidak lain kecuali orang mukmin. Fil madhkur, yang disebutkan di sini, wa nafyuhu amma ada, ditiadakan selain daripada itu. Wal makna, mal mu'minun illa huwa haula, tidak lain orang mukmin, mereka-mereka itu. Mereka-mereka itu yang akan disebutkan sifat-sifatnya ada lima. Ada lima sifat orang mukmin. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan dengan nama Allah, nerakanya Allah, takut. Takut dengan ancaman yang diingatkan dengan ancamannya Allah Azza wa Jal. Khafat lima fiha min ta'zimillah, takut karena mengagungkan Allah. Mislu dhalik rajulun hamma bimaksiyah, seperti ada orang mau berbahsiat, mau melakukan dosa. Fadhaqarallah au dhaqarabih, diingatkan atas nama Allah. Ittaqillah, diingatkan. Ittaqillah fa in kana mu'mina, kalau dia orang mukmin, fa innahu sayakhaf, takut dia. Wa hada huwa alamatul iman, inilah di antara tanda-tanda orang mukmin. Jadi kalau saudaranya mengingatkan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Tersentak. Ya dosa ini. Tidak terus dibalik. Ittaqillah, ittaqillah. Apa kamu? Ini bukan orang mukmin. Bahkan jazakallah khairan, terima kasih banyak atas nasihatnya. Jangan marah. Karena orang mukmin kata Nabi, mir'at, cermin. Cermin li akhihil mukmin. Bagi saudaranya seiman. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah hari Ahad, Daurah Ustaz Afif insyaAllah di Masjid Nur Sulaiman.